Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji tafsir-tafsir Sa'rawi dalam surah Al-Ma'idah di jilid yang ketiga, dengan satu harapan mudah-mudahan jalan kita semakin lurus dan hati kita semakin tercerahkan dan hidup kita bertambah bahagia. Hari ini kita telah sampai pada ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin." Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan pesan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah, "Qul," katakanlah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Kepada ahli kitab. Pesannya apa? Tuqimut Taurata wal Injil, menegakkan Taurat Injil, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka melalui Tuhan mereka. Inilah merupakan tabligh yang disebutkan Allah pada ayat 67 yang kemarin baru saja kita kaji. Baligh ma unzila ilaika, maka Nabi Muhammad tidak saja diperintahkan untuk menyampaikan tabligh dakwah kepada sesama muslim, tetapi juga kepada ahli kitab. Kenapa kok ahli kitab? Karena memang suatu hal yang masuk akal ketika Nabi Adam diutus, kemudian Nabi Nuh, Idris dan Nuh turun, maka aturan main Nabi Adam ada yang diadopsi oleh Nabi Nuh, dan semua pengikut Nabi Adam sudah selayaknya mengikuti ajaran syariat Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat dan kemudian turun Nabi Isa dengan Injilnya, dan di mana Injil penyempurna dari Taurat, maka pengikut Nabi Musa diharapkan untuk mengikut Nabi Isa alaihissalam, dan suatu keimanan yang sempurna bagi pengikut Nabi Musa apabila mereka menjadi pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Ini ketika kondisi Injil diturunkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Jalan waktu berjalan dan masa pun berlalu sehingga datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayaknya pengikut kitab Taurat dan pengikut kitab Injil untuk beralih dan mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang menarik, ada titik temu dari tiga kitab suci ini, yaitu ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, maka kita temukan di dalam surat Al-Maidah ayat 68 dan beberapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala masih sering menyebutkan Taurat dan Injil di samping Al-Qur'anul Karim. Ini untuk menyatakan apa? Bahwa Taurat itu mengandung misi tauhid, Injil itu mengandung misi tauhid, dan Al-Qur'an itu mengandung misi tauhid. Ketauhidan ini adalah suatu hal yang baik. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika ahli kitab diajak untuk bertauhid, maka mereka malah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu tughyanan wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Ketika telah terjadi kekufuran dan telah terjadi penindasan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubaligh dan umatnya kemudian mengikutinya sebagai mubaligh jangan pernah berputus asa kepada orang-orang yang kafir. Iya. Memang sangat bagus sekali. Ayat ini juga mengingatkan kita pada pertemuan yang sebelumnya, itu ayat 67, yang mana di sini pada ayat 68 ini Allah ingin menegaskan kepada seluruhnya, ketika kita tidak mampu menjalankan perintah Allah, hatta tukimu dibahasakan di sini, maka kita kenalah dalam ayat ini, lastum ala syai'in, kamu itu belum dianggap apa-apa di dunia ini. Itulah seakan-akan ini adalah merupakan ancaman bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah yang mana tidak mampu menjalankan perintah Allah, baik di masa Taurat itu ataupun Injil dan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa dikaitkan dengan hal ini? Karena memang apa yang ada di Taurat dan Injil itu membenarkan dengan kedatangan Rasulullah, dengan apa yang dibawanya dan disampaikannya pada masa Rasulullah tersebut. Nah, begitu dia. Sehingga disinilah yang menjadi kendala baginya orang-orang yang tidak mampu mengikuti perintah Allah dan sendiri. Karena kalau Allah sudah menginginkan sesuatu itu yang lebih daripada apa, karena kalau Allah menginginkan hambanya itu, sesuatu hambanya itu, maka syaratnya utama adalah harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga terkenalah kita dalam golongan ayat ini, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Artinya ketika seseorang itu tidak mampu, maka dia akan bertambah tughyan, kufur. Tapi ketika dia mampu, dia akan tambah beriman dan bertambah kuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya sebetulnya, Ustaz, ini tergantung bagaimana cara pandang mereka terhadap Islam, begitu. Terlihat seperti kisah Khalid bin Walid dengan Amr bin As sebelum dia masuk Islam tersebut. Dia kalau apa, mereka berdua ini melihat Islam ini betul-betul dengan subjektivitasnya. Artinya memang betul murni. Jadi sehingga mereka itu cepat masuk Islam dan bertengkar dengan Islam, subjektif itu. Objektif. Objektif kan gitu. Artinya ketika orang itu memandang Islam itu pertama kali penuh dengan rasa dengki dan iri, maka ini tidak akan terjadi penilaian yang objektif. Iya. Gitu. Bagaimana Ustaz Argensa? Iya, kalau saya melihat bahwa memang ayat ini bukan hanya ditujukan kepada ahlul kitab sebenarnya, tetapi kepada umat Islam juga, begitu. Yeah. Kalau mereka tidak menegakkan Al-Quran, tidak menegakkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka, maka mereka juga akan lasyik. Mereka juga tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Dan kiranya itulah yang sedang dihadapi umat Islam saat sekarang ini, ya, ketertinggalan mereka dalam berbagai hal, baik itu teknologi dan ilmu pengetahuan, karena tidak merujuk kepada sumber ajaran agama itu sendiri. Yang kedua adanya ada rasa kebanggaan dengan tradisi-tradisi kekufuran dan kekafiran. Nah, kalau kita lihat dengan mudah kita akan menjumpai di banyak negara Islam itu sangat mudah berkembangnya mode fashion, pakaian. Begitu juga dengan mudahnya terjangkit penyakit-penyakit amoral yang tidak berpendidikan, dan begitu juga tontonan-tontonan yang merusak generasi muda dan narkoba. Oleh karena itu, umat Islam diingatkan dengan apa yang terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala dahulu pernah menghancurkan mereka. Ya, karena apa? Karena mereka tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ya, suatu hal yang menarik ini, Ustaz Ardiansa. Ada pernyataan seperti kata beberapa hari yang lalu juga pernah kita sebutkan. Memang kita harus yakin bahwa Allah lah yang memberi kita rezeki. Tapi banyak sekali ketika ketidakyakinan orang yang menyatakan bahwa ketika kita beriman kepada Allah, umat Islam itu menjadi umat yang paling pasrah di muka bumi ini, sehingga menimbulkan kemalasan. Sehingga ada pernyataan, berkat keyakinan kepada Allah lah keterbelakangan tersebar di penduduk yang mayoritas muslim. Bagaimana Ustaz? Iya, kalau saya melihat ini adalah satu pemikiran yang sebenarnya apa dibilang jauh daripada kebenaran, begitu, jauh daripada fakta. Nah, fakta mengatakan bahwa era keemasan umat Islam itu adalah era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan mustahil kita untuk mengembalikan era keemasan itu. Artinya sesuatu yang sangat sangat sulit. Ya, ketika para sahabat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelah mereka kuasai betul sumber-sumber ajaran Islam itu tadi, dan kemudian mereka implementasikan dalam kehidupan mereka, mereka mampu meruntuhkan Persia, mereka mampu meruntuhkan Romawi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mampu memegang bukan hanya kunci Ka'bah dan kunci Masjid Nabawi, tetapi kunci Masjidil Aqsa yang diserahkan. Contoh yang lebih realistis ini, Ustaz Ardiansyah, walaupun memang kita tidak sepenuhnya meyakinkan itu, tapi sering juga orang mengatakan, lihat Batam. Ketika judi dan prostitusi dilarang di kota Batam, itu Batam menjadi kota mati, katanya. Dan lihatlah Malaysia dengan Genting Highlandnya sebagai kota judi, itu bisa menghidupkan Malaysia menjadi kota megapolitan. Nah, ini bagaimana ini? Kita ditantang melihat kondisi realita yang memang harus terpacu dengan peradaban, tetapi juga keimanan harus tetap teguh dan syariat tetap dijayakan dan diutamakan. Saya melihat bahwa itu semuanya sifatnya semu, Ustaz. Artinya semu dan sementara. Ya. Itu ketika orang ramai untuk datang ke situ. Artinya ketika orang merasakan bahwa daerah itu masih aman. Begitu rasa aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari daerah itu, maka daerah itu kembali akan menjadi mati. Artinya malah itu akan menjadi stigma yang sangat buruk. Kita misalkan contoh kepada Makau misalnya, daerah-daerah yang dahulu pusat terkenal judi, pusat judi. Las Vegas. Begitu tidak ada lagi rasa keamanan, maka itu akan ditinggalkan, dan orang taunya kalau sudah dari Makau berarti sudah daerah dari penjudi kelas kakap, kan begitu. Nah, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman serta keberhasilan orang di situ, itu semuanya adalah sesuatu yang semu. Sama seperti kita melihat kepada, maaf, kepada seorang PSK, pekerja seks komersial, begitu kan. Kalau kita lihat dari tampilan luarnya, kan seakan-akan dia adalah orang yang sangat bahagia. Hidup dengan glamour, dia tidak ada ikatan sosial, dia begitu dia mendapatkan kenikmatan biologisnya, dia dapat lagi duit. Tapi kalau ditanya kepada PSK itu secara hati nuraninya, dia akan menangis bahwa apa yang dia lakukan itu tidaklah semata-mata karena keinginan dia, tetapi karena keterdesakan ekonomi. Dia masih ingin juga punya anak yang diasuh, ya. Sama dengan orang yang tadinya ikut berjudi ke apakah itu ke Batam atau kemana sajalah di muka bumi ini, kita melihat bahwa hidup mereka megah. Sebenarnya mereka ingin sekali keluar daripada perjudian itu, tetapi itu tadi, judi itu sudah mendarah daging di dalam diri. Setan, ya? Iya. Bahkan dia kalau tidak berjudi, dia bingung mau kerja apa ini gitu. Memang seperti yang diungkapkan Ustaz Ardiansyah, bahwasanya masyarakat seperti itu yang penuh dengan glamor sebetulnya semu. Dalam arti kata, sesuai dengan kajian kita pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, kalau seandainya Allah sudah wa alqaina bainahumul baghdha al adawata wal baghdha, itu akan hancur mereka. Islam itu dibangun untuk keabadian sifatnya, bukan sementara, hakiki. Makanya jawabannya itu, kalau seandainya walau anna ahlal kitab aman wa taqwa, beriman dan bertakwa, terus nanti walau annahum aqamu at-taurat wal injil wama unjila ilaihim, ini kan sebagai jawaban. Kalau memang betul-betul mereka meyakini ini akan, kita akan mendapatkan kehidupan ini bukan sesaat ini aja, tapi kedepannya itu lebih tentram dan aman. Ada saya teringat dengan ada ibu angkat yang tinggal di Jakarta sekarang, dan dia baru pulang dari Amerika ketika itu, ketika terjadinya tragedi WTC. Dia mengatakan begini kepada saya, bahwa sebenarnya orang sajanya yang melihat orang-orang yang hidup di Amerika itu tenang. Padahal sebenarnya orang yang hidup di Amerika, khususnya di negara-negara, di kota-kota besarnya, itu hidup dalam kondisi sangat was-was, katanya. Ketika terjadinya tragedi WTC 911 itu, itu mereka mengatakan, sebahagian orang dari penduduk New York, Washington, dan kota-kota besar di Amerika mengatakan, ini ini pasti akan terjadi. Artinya mereka sudah memprediksikan bahwa kejadian seperti itu pasti akan terjadi. Nah, jadi orang yang melihat bahwa di Amerika itu hidupnya nyaman, tenang, atau di Eropa hidup itu nyaman, tenang, ternyata tidak. Begitu. Ya. Artinya tidak menunjukkan bahwa itu adalah ketentraman yang hakiki. Garis besarnya, selama dia itu tidak mengikuti syariat Islam, maka dia akan menemukan kehidupan yang semu. Semu, ya. Betul. Nah, gitu. Ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, akhirnya kita pun harus berpisah. Insya Allah kita ketemu hari esok dan hari-hari selanjutnya. Suatu hal yang menarik dari kajian kita di ayat 68 ini, yakinlah bahwa Islam yang kita anut ini adalah suatu hal yang membahagiakan kita. Walaupun mungkin secara materi kita hidup pas-pasan, tetapi kekayaan hati yang kita miliki berkat Islam yang kita anut adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardian Sadunsa Fajrul mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.